memalingkan pandangan dari yang tidak baik, itu disebut ghaddul basar namanya. Anda bayangkan. Lisan ketika akan bicara, turun Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang telah beriman, la yasr qaumun min qaum. Jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling bergibah, gosipkan orang lain. Di setiap menyebutkan fungsi tubuh, lalu muncul sifat khairnya. Di manapun Anda berada, identitasnya mesti dibawa. Itu ada di Glasgow, atau misalnya Anda sedang ke London, atau ke Manchester, atau bahkan pulang ke tanah air. Sepanjang identitas kamu itu dibawa, kebaikan mesti melekat. Saya seorang mahasiswa, oke, silahkan jadi mahasiswa yang paling baik. Ya, sifatnya baik, jujur dia, kemudian kerja keras dia, attitude-nya bagus, itulah muslim. Jadi kalau ditanya, kenapa Anda bersikap seperti ini? Katakan, Quran yang memerintahkan saya untuk begini. Itu bagian dari dakwah. Dan banyak nanti yang dikerjakan oleh Nabi di awal masa periode dakwahnya, ternyata bukan nasihat. Ternyata mengaktualisasikan dalam bentuk sikap. Terjemahkan dan diaktualisasikan dalam bentuk sikap, maka berubah namanya dari khair menjadi ma'ruf. Khair menjadi ma'ruf. Karena itu dalam Al-Quran, kata khair seringkali disandingkan dengan ma'ruf. Contohnya Quran, surah ketiga, Ali Imran, ayat 104. Paling kanan di pertengahan. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Kalau sifat itu sudah berubah menjadi sikap, maka berubahlah kata khair menjadi ma'ruf. Jujur, itu khair. Tapi kalau ada orang menyogok Anda, kemudian Anda menolaknya, itu ma'ruf. Sabar, itu khair. Kalau ada orang mencela Anda dan Anda tidak membalas dengan celaan lagi, atau Anda mendoakannya atau tersenyum kepadanya, itu ma'ruf. Jadi kalau disebutkan ma'ruf, artinya sifat sudah berubah kemudian menjadi baik. Saya mau berhenti di sini dulu sebelum menyebutkan yang dua terakhir. Nanti yang kedua itu keempat ada ihsan, Quran surah 46 ayat 15. Dan yang kelima ada salih, gabungan dari keempatnya. Tayyib, khair, kemudian ma'ruf, dan ihsan. Jadi gabungan jadi salih, Quran surah 7 ayat 189. Karena bahasan kita tentang ini, maka saya akan cukupkan dulu sampai di ma'ruf, dan ini yang akan kita turunkan menjadi maka disebutkan dalam syariat kullu ma'rufin, bukan kullu khairin, tidak kullu tajibin, tapi kullu ma'rufin. Setiap tindakan-tindakan kebaik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang disebut dengan sedekah. Setiap tindakan kebaikan atau sikap-sikap baik dia kita lakukan dalam kehidupan dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang disebut dengan. Saya berikan pengantarnya. Sekarang mari kita turunkan detailnya. Setelah itu kita coba eksplorasi lewat tanya jawab yang mungkin kita bisa perluas temanya. Ini baru mukadimah, kita belum mulai. Nah, di sini baru kita akan mulai. Coba hapus dulu ya. Bismillah. Saya tidak terbiasa menerangkan sesuatu sementara kita tidak mengerti dasarnya gitu. Saya lebih senang paham dibandingkan dengan menghafal. Ini. Yuk kita mulai pelan-pelan ya. Nah, jamnya dibagi 3 bagian. Nanti ada yaitu jenisnya. Ada seragamnya dibagi 3. Ada yang sifatnya perbuatan baik yang dilakukan melalui juga sunnah. Nah, seperti itu. Infak. Oke. Itu dalam Al-Quran, zakat ketika dikeluarkan, ketika akan diberikan, itu disebut dengan sedekah. Buka Quran misalnya, surah ke-9 At-Taubah, ayat 103. 9, di surah yang sama ayat ke-60. Khudh min amwalihim sadaqah. Khudh min amwalihim. Jadi kalau ada orang-orang yang sudah wajib zakat, nisabnya sudah ada, sampai batasnya dengan ketentuan tertentu, kata Allah, ingatkan dia. Kalau Anda punya wewenang, bahkan ambil dari bagiannya. Ya. Untuk melakukan apa? Untuk bisa berbuat baik dengan hartanya. Ya. Jenisnya disebut dengan zakat. Karena zakat itu punya nilai kebaikan, baik untuk pribadi juga untuk orang lain. Tadi yang saya katakan, semua jenis kebaikan yang kita kerjakan disebut apa namanya? Sedekah. Maka di sini pun disebutkan oleh Al-Quran dengan nama sedekah. Dikeluarkan ke dalam 8 golongan. Perhatikan baik-baik. Ketika akan dikeluarkan pun disebut sedekah lagi. Dijamakkan bentuknya. Quran surah ke-9 ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin. Kan wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Kata Allah, keluarkan zakat itu, tapi yang paling menarik enggak disebut zakat. Padahal ketika Anda diperintahkan berzakat, kalimatnya menggunakan zakat, tapi saat dikeluarkan dan diambil sedekah. Coba lihat ya, ketika pertama diperintahkan, buka Quran surah kedua ayat 43, paling kanan pertengahan di mushaf. wa aqimus salata wa atuz zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakat wa rak'u wa rakin. Tunaikan salat kata Allah dan keluarkan zakat. Kerjakan salat, tunaikan zakat. Tapi ketika akan ditunaikan, berubah kalimatnya menjadi sedekah. Khudh min amwalihim sadaqah. Innamas sadaqatu. Ya, kenapa dirubah kalimatnya menjadi sedekah? Untuk memberikan gambaran dan motivasi. Ya, kan sedekah itu. Ya, kan sedekah.